Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pemirsa dan pendengar roja di manapun antum berada. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Dan alhamdulillah, di kesempatan malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita untuk melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab yang mana tadi sudah disampaikan. Insyaallah pada malam ini kita akan melanjutkan ad-darsul hadiyah wal ishrun, pelajaran 21 dari Al-Mujallad Al-Thani, jilid yang kedua dari kitab Durusul Lughatil Arabiyah. Dan insyaAllah pada malam ini kita akan masuk ke At-Tamrin As-Sabi', latihan ketujuh. Dan mudah-mudahan insyaAllah pada malam ini kita bisa menyelesaikan seluruh latihan-latihan yang tersisa di pelajaran 21 ini. Ma'asyiral ikhwah, saudara-saudara keseiman yang saya cintai karena Allah, sebelum kita lanjutkan, sedikit kita muraja'ah, sedikit kita mengulang apa yang telah kita pelajari sebelumnya untuk kembali menyegarkan ingatan kita terhadap pelajaran yang sudah kita pelajari, khususnya di pelajaran 21 ini. Yang pertama yang perlu diingatkan di sini, ma'asyiral ikhwah, bahwa sudah kita sampaikan di pertemuan-pertemuan yang lalu, khususnya di awal pelajaran kita di jilid yang kedua dari kitab Durusul Lughah ini, bahwa di jilid yang kedua ini kita mendapatkan pembahasan tentang al-fi'l dan jumlah fi'liyah yang cukup banyak. Kalau sebelumnya di al-mujallad al-awwal, di jilid yang pertama, kita sudah mendapatkan penjelasan tentang isim dan jumlah ismiyah, maka di jilid yang kedua ini kita temukan sebagian besarnya, kalau tidak kita katakan seluruhnya, berbicara tentang al-fi'l, kata kerja. Dan khususnya di sini tentang tasrif daripada tiga fi'l, perubahan-perubahan yang ada pada tiga kata kerja. Yang pertama al-fi'lul madhi, ini sudah kita bahas di awal-awal jilid yang kedua, dan sebagiannya sudah kita bahas di jilid yang pertama, kemudian dilengkapi di jilid yang kedua di awal-awal. Kemudian juga sudah kita pelajari tentang al-fi'lul mudhari, kemudian tentang fi'l yang ketiga yaitu fi'lul amr. Dan juga sudah kita bahas di jilid yang kedua ini perubahan-perubahan yang terjadi pada al-fi'lul mudhari. Bahwa kita ketahui bahwa al-fi'lul mudhari sebagiannya adalah mu'rab, yani bisa berubah harokat huruf terakhirnya atau berubah huruf terakhirnya. Perubahan terkait dengan harokat atau perubahan itu terkait dengan huruf itu sendiri. Dan ada fi'il mudhari yang mabni, yang tidak bisa berubah. Dan di pelajaran 21 ini kita membahas tentang al-fi'lul mudhari yang majzum. Dan sini disebutkan bahwa di antara sebab al-fi'lul mudhari majzum adalah adanya harfu nafyin lam. Huruf yang berfungsi untuk menafikan, yakni di sini adalah lam. Lam memajzumkan al-fi'lul mudhari setelahnya. Dan sudah kita bahas di latihan kelima, silakan ma'asyiral ikhwah dan al-akhwat, kaum muslimin dan muslimat, pendengar dan pemirsa roja di manapun antum berada, silakan lihat at-tamrin al-khamis, sedikit kita mereview apa yang sudah kita pelajari. At-tamrin al-khamis, latihan kelima dari ad-darsul hadiyah wal ishrun, pelajaran 21, al-mujallad al-thani, jilid yang kedua, safhah 149. Halaman 149. sedikit kita mereview apa yang sudah kita pelajari. Bahwa di latihan kelima kita diminta untuk memperhatikan bentuk-bentuk perubahan pada al-mudhari' yang majzum. Bahwa ada tiga kondisi yang terjadi pada al-fi'lul mudhari'. Yang pertama, dia majzum dan tanda jazamnya adalah sukun, as-sukun. Kemudian yang kedua, dia majzum tapi tanda majzumnya, tanda jazamnya adalah dihapusnya huruf nun, hadfu an-nun. Dan yang ketiga, bahwa ada al-fi'l mudhari' yang kondisinya mabri, walaupun didahului oleh lam yang memajzumkan fi'l mudhari' setelahnya, tapi tidak ada perubahan yang terjadi karena dia mabni, tidak berubah harokat atau huruf terakhirnya. Ini secara global apa yang sudah kita pelajari. Dan di latihan ke-6 sudah kita latih untuk kesekian kalinya tentang al-fi'l mudhari' yang majzum, baik majzum dengan as-sukun maupun majzum dengan hadfun nun, maupun yang mabni yang tidak berubah harokat atau huruf terakhirnya. Dan pembahasan waktu itu terakhir kita sempat membahas sampai at-tamrin as-sabi', latihan ke-7, dan seingat saya baru sebagian kita baca dari latihan ini. Dan malam ini insyaAllah kita akan masuk ke at-tamrin as-sabi', kita akan habiskan. Dan mudah-mudahan bisa kita habiskan seluruh latihan-latihan yang ada di ad-darsul hadiyah wal isyrun, agar mudah-mudahan nanti di pertemuan berikutnya kita masuk ke darsun jadid insyaAllah, pelajaran baru. At-tamrin as-sabi', unzuru ya ikhwan, lihat safha 150. At-tamrin as-sabi'. Perintahnya di sini, akmil al-jumal al-atiyata biwad'i af'alin munasibatin fil amakinil khaliyati. Akmilil jumal al-atiyata, sempurnakanlah kalimat-kalimat berikut. Biwad'i, dengan meletakkan af'alin munasibatin, dengan meletakkan fi'il-fi'il yang sesuai, kata-kata kerja yang sesuai. Af'al jama' daripada fi'lun. Al-fi'lu jama'nya al-af'alu. Dan munasibah, yang perlu diingat di sini tentu fi'ilnya harus munasibah, yang sesuai, yang cocok. Fil amakinil khaliyati, di tempat-tempat yang kosong. Jadi kita diminta untuk meletakkan di setiap soal jawaban yang tepat dengan meletakkan fi'il yang sesuai. Dan tentu di sini yang diminta masih terkait dengan al-fi'il mudhari yang majzum yang sudah kita bahas sejak awal ad-darsul hadiyah wal isyrun. Dan di sini izinkan kami untuk memberikan tiga contoh, tiga soal akan kita bacakan. Kemudian setelah itu Ah Abdul Ghaffar, kita buka kesempatan bagi ikhwah dan akhwat di rumah. As-su'alul awwal, soal yang pertama. Lahidhu ya ikhwan, perhatikan dengan baik. Alam nuqat, yani titik-titik. Al-lughat al-arabiyyata fi baladika ya akhi. Nu'id maratan thaniya, kita ulang sekali lagi. Alam nuqat al-lughat al-arabiyyata fi baladika ya akhi. Perhatikan di sini ada dua hal yang menjadi penentu di sini. Yang pertama, di sini ada harfu jazm, huruf yang memajzumkan, yaitu lam. Kemudian antum lihat di sini, yang kedua, untuk memastikan fi'il yang sesuai, di sini lihat kalimat ya akhi. Berarti al-mukhatab, orang yang diajak bicara di sini adalah al-mukhatab, orang kedua, mufrad muzakkar. Maka di sini bisa kita tebak bahwa dhamir yang tepat untuk fi'il yang akan kita masukkan ke jawaban adalah dhamir anta. Mukhatab, orang kedua, mufrad, tunggal, mudhakkar. Karena di sini ada akhi. Maka pilih fi'il mudhari yang diisnadkan ke dalamnya dhamir anta. Lalu perhatikan ada kalimat al-lughah al-arabiyyah. Maka di sini di antara fi'il yang munasib yang sesuai kita letakkan di sini adalah alam tadrus al-lughah al-arabiyyah fi baladika ya akhi. Maka di sini jawabannya alam tadrus. Alam, bukankah tadrus engkau sudah belajar al-lughah al-arabiyyah fi baladika ya akhi, bahasa Arab di negerimu wahai saudaraku. Maka di sini lihat fi'il mudhari al-munasib di sini adalah tadrus dan majzum wa alamatu jazmihi as-sukun. Maka sin, huruf sin yang di belakang disukun, tadrus. Kemudian lihat kalimat berikutnya al-lughah al-arabiyyah, di situ ada alif lam dan juga sukun. Maka di sini bertemu dua huruf mati, dua huruf yang sukun. Maka di sini kita sudah bahas sebelumnya sejak jilid yang pertama, salah satunya harus dihidupkan. Maka kita hidupkan yang sin menjadi kasrah. Alam tadrusil lughah al-arabiyyah fi baladika ya akhi. Bukankah engkau sudah belajar bahasa Arab di negerimu, wahai saudaraku? Maka ini al-jawab li as-su'alul awwal. Jawaban untuk soal yang pertama. As-su'alul thani. Man kasara hadihil mir'ata ya aliyu. Man kasara. Di sini adalah fi'il mudhari yang mudha'af. Kassara, yang memecahkan. Man kassara hadhihi al-mir'ata ya aliyu. La adri ana lam nuqatha. Man kassara hadhihi al-mir'ata ya aliyu. La adri ana lam nuqatha. Di sini tentu dalam mengerjakan soal seperti ini, tentu hal yang pertama yang mutlak harus diketahui adalah semua mufradat yang ada. Sebelum mengetahui posisi masing-masing dari kalimat, sebelum itu tentu yang harus dikuasai terlebih dahulu adalah makna jami' al-mufradat huna fi as-su'al. Makna dari semua kosakata yang ada pada soal. Satu saja kita tidak pahami maknanya, maka akan semakin sulit. Maka memahami soal itu sangat penting sekali. Memahami mufradat ini penting sekali. Makanya sering kita ulang nasihat untuk terus murajaah dalam rangka agar semua mufradat yang sudah kita pelajari tetap ada segar di ingatan kita. Kapan saja sebuah kosakata tersebutkan di pelajaran manapun, apabila itu sudah kita pelajari sebelumnya, kita langsung mengetahui maknanya. Ini diantara sebab pentingnya murojaah yang terus-menerus kita ingatkan kepada ikhwah dan akhwat yang belajar bahasa Arab. Omong kosong belajar bahasa Arab kalau tanpa murojaah. Maka di sini kita harus tahu terlebih dahulu semua makna al-mufradat, mulai dari man. Dan tentu sebelum itu, sebelum memahami mufradat adalah kita bisa membacanya. Nah, ini semua terkait. Bisa membacanya, kemudian memahami mufradatnya, kemudian baru setelah itu kita memahami kaidah-kaidah yang sudah kita pelajari dan kita punya perbendaharaan kosakata yang ada yang bisa kita gunakan sebagai jawaban di soal ini. Maka di sini man kassara, siapa yang memecahkan hadhihil mir'ata, cermin ini, ya Aliyu, wahai Ali. La adri, kata Ali, la adri, saya tidak tahu. Ana, saya, lam, tidak, titik-titik, nukot, ha. Jadi langsung bisa kita tebak fi'il apa yang sesuai. Maka di sini kita katakan, kita menggunakan fi'il mudhari' dari kata kerja kassara yukassiru. Ana lam ukassirha. Ana lam ukassirha. Saya tidak memecahkannya. Lihat di sini ikhwan. Kenapa kita gunakan di sini fi'il mudhari' yang diisnadkan ke dalamnya ana? Karena sudah jelas ini. Ana lam. Mubasyaratan langsung kita bisa menebak fi'il mudhari' yang cocok, yang sesuai yang kita jawab dengannya di soal yang kedua ini. Dan kiranya cukup dua contoh saja, Abdul Ghaffar. Tafadhal, kita buka kesempatan bagi ikhwan dan akhwat. Tafadhal. Baik. Khotel Sunnah pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada, kita berikan kesempatan untuk Anda di rumah yang ingin menjawab latihan-latihan di pelajaran ke atau latihan ke-7 ini, silakan dapat menghubungi di layanan telepon 0218236543. Dimulai dari nomor ketiga, Ustaz, ya. Nah, silakan. Ya, kita angkat. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dari mana? Ummu Abdurrahman di Padang. Di Padang, Ummu Abdurrahman. Fadhil. Insyaallah. Ahlan wa sahlan ya Ummu Abdurrahman. Kaifa haluki? Ahlan bik ya Ustaz. Alhamdulillah bi khair. Insyaallah. Ma'aki al-kitab? Indi kitab ya Ustaz. Tafadhali. Al-thalith. Al-thalith. Akhrajat tullabu minal fasli ya Hamidu. Masyaallah. Maratan thaniya. Sekali lagi bacaan. Akhrajat tullabu minal fasli ya Hamidu. Naam. La lam yakhruju. La lam Yakhruju. Maratan thaniya. Dari awal kembali. Ulang sekali lagi. Akhrajat tullabu minal fasli ya Hamidu. La lam yakhruju. La lam yakhruju. Mumtaz. Terjem. Terjem ila samahti. Apakah para murid telah keluar dari kelas ya Hamid? Tidak. Mereka belum keluar. Mereka belum keluar. Nah, di sini dhamir yang ada pada fi'il mudhari' yakhruju, dhamirnya adalah yakhruju, dhamirun mustatirun. La, dhamir langsung saja sebut. Apakah anta, apakah huwa, apakah ana? Dhamirnya adalah hum. Hum, ahsanti. Kemudian lam yakhruju, ini majzum, ada sekedalik? Ma alamatu jazmihi? Hazfu nun. Naam, hazfu nun. Ahsanti. Tidak keberatan kalau satu lagi, Ummu? Iya, Ustaz. Tafadhali. Ar-rabi' qalatil mudarisatu lil mudarisatu hakadha. Begitu bacaannya? Mudaris. Dalamnya pendek atau panjang? Pendek aja, Ustaz. Nah, kemudian ra'nya musyaddadah. Kalau sekedarik? Iya. Doa nyaranya ditasdi. Tolong dibaca yang benar. Ulang sekali lagi. Qalatil mudarisatu. Mudarisatu. Qalatil mudarisatu lil mudirati. Iya. Inna haula'i talibati lam yaktubna al-wajibati. Lam yaktubna al-wajibati. Maratan thaniya. Sekali lagi. Qalatil mudarrisatu lil mudirati inna haula'i talibati lam yaktubna al wajibati. Ahsanti. Yaktubna ad-dhamir huna ma huwa hunna. Naam, dari mana kita yakin kalau fi'il mudhari yang tepat harus dhamir hunna di sini? Karena kata apa kata kuncinya, Ummu Abdurrahman? Apa kata kuncinya di sini? At-talibat. Ahsant. Inna ha'ula'i talibat. Berarti ini dhamir al-ghaibah. Ada sekedalik? Kata ganti orang ketiga, jama' mu'annath. Hunna. Ahsant. Kemudian lam yaktubna. Ma alamatu jazmihi huna? Mabni ya Ustaz. Naam, fi'il mudhari yaktubna mabniyun. Ahsant. Ahsanti. Syukran ya Umma Abdurrahman. Ya, afwan. Wa jazakillahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dari Padang, Ummu Abdurrahman. Barakallahu fik. Dan silakan pendengar maupun pemirsa yang lainnya, kita persilakan menjawab lanjutan dari beberapa soal di latihan ke-7 ini. Tafadhal 021 8236543. Naam, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, dengan siapa? Dari di mana? Dari Umu Ana di Cinere. Umu Ana di Cinere. Ya, silakan. Ahlan wa sahlan ya Umu Ana. Ahlan wa sahlan ya Ustaz. Masyaallah. Kaifa haluki? Kaifa halu Ustaz? Ana as'aluki awalan, kaifa haluki? Saya tanya dulu Umu. Kaifa haluki? Alhamdulillah. Ana bi khair alhamdulillah kadzalik. Syukran. Umu tahu sampai di mana sekarang? Ana aqra mas ya Ustaz. Naam, rakam kam? Al-khamis, sah? Al-khamis. Iqra'i al-khamis was-sadis. Fahimti? Ya. Fahimtu. Fahimtu ya Ustaz. Masyaallah. Tafadhali. Ya. Khamisan. Nahnu lam nuqat ila hadiqatil hayawanati amsi. Naam. Al-jawab? Nahnu lam nadhab ila hadiqatil hayawanati amsi. Naam. Nahnu lam nadhab. Ahsant. Ahsanti. Tarjimi. Kami belum pergi ke kebun binatang kemarin. Ahsant. Di sini fi'il mudhari'nya majzum, majzum, apa kedalik? Inqata. Inqata, lil'asaf asyadid. Ya, mohon maaf, di Cinere, Umu Ana, barangkali mungkin dapat menghubungi kembali karena terputus sambungan teleponnya. Dan alhamdulillah, apa sudah menyelesaikan satu nomor, Ustaz ya? Nah, sudah. Sudah. Atau kita ulangi lagi. Jawabannya betul dan sudah terjemahkan. Lanjut nomor 6. Lanjut. Nomor berikutnya, silakan di belakang Umu Ana atau barangkali akan terhubung kembali, silakan di 0218236543. 6, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana, Umu? Dengan Umu Nur Laila. Umu Nur Laila di mana, Umu? Di Jakarta. Di Jakarta. Masyaallah. Ahlan wa sahlan ahla Jakarta. Ahlan bik Ustaz. Kaifa haluki? Alhamdulillah Ustaz, ana bi khair. Kaifa halukum? Ana alhamdulillah bi khair. Tafadhali ya Umma Laila. Ibu Nur Laila. Naam, tafadhali. Rakam as-sadis. Sadis. Apa al-khamis? Al-khamis sudah ya. Al-khamis intahina minhu. As-sadis alam. As-sadis. Kanasat ukhti ghurfataha walam taknus ghurfati. Walam taknus ghurfati. Maratan thaniya. Kanasat ukhti ghurfataha walam taknus ghurfati. Masyaallah, masyaallah. Taknus di situ dhamir yang terkandung dalam fi'il mudhari situ apa, Ummu? Di mana Ustaz? Dhamir yang ada pada kata taknus, fi'il mudhari taknus. Dhamir yang diisnadkan ke fi'il itu apa? Dhamir apa ini? Ana, anta, atau huwa? Dhamir apa ini? Dhamir hiya. Hiya, mumtaz. Mumtaz, sahih. Sehingga terjemahkan, ulang sekali lagi. Kanasat ukhti ghurfataha walam taknus ghurfati. Nah, terjemih. Saudaraku, saudara atau saudari, saudariku ya, telah menyapu kamarnya. Nah. Dan dia belum menyapu kamarku. Ahsanti, ahsanti. Teruskan. As-sabi' As-sabi' lima lam takulul fawakiha ya ikhwanu. Mana tanya? Sekali lagi. Lima lam ta'kulul fawakiha ya ikhwanu. Lam ta'kulul. Kalau kita pisah antara fi'il mudhari dengan al-fawaki, dipisah bagaimana umum? Jangan disambung dengan al-fawaki, coba dipisah. Kalau dipisah ta'kulu ada wawunya, Ustaz. Nah, baca yang lengkap. Lima. Enggak usah disambung, Ustaz. Tidak usah disambung. Lima lam ta'kulu al-fawakiha ya ikhwanu. Naam. Di situ ada waw al-sikadalik. Naam. Asalnya apa, Umu? Lam ta'kulu, kalau kita hapus lamnya, maka fi'il mudhari asalnya bagaimana? Kalau kita hapus lam, ta'kuluna. Al-sikadalik. Naam. Ta'kuluna. Sehingga di sini, dia majzum wa alamatu jazmihi ma huwa? Hadfun nun. Terjemi law samahti. Ma ikra'i maratan thaniya thumma terjemi. Lima lam ta'kulul fawakiha ya ikhwanu. Naam. Terjemi. Mengapa kamu belum memakan buah-buahan itu wahai saudara-saudara? Wahai saudara-saudara, ahsant. Satu lagi, ats-tsamin. Ats-tsamin. Ya Salma, alam tafhami makna hadhil kalimati? Ahsant. Maratan thaniya. Bagus sekali bacanya. Ulang sekali lagi. Ya Salma, alam tafhami makna hadhil kalimati? Naam. Alam tafhami. Tafhami ad-damir al-musnad ila hadhil fi'il ma huwa? Anti. Ahsant. Nah. Sehingga silakan terjemahkan. Wahai Salma, alam. Apakah kamu belum? Apakah atau bukankah? Oh iya. Wahai Salma, bukankah kamu telah memahami? Ahsant, betul. Betul. Kamu ya, telah memahami makna dari kalimat ini. Dari kata ini. Ahsant. Ketika fi'il mudhari masuk ke dalamnya lam, sehingga maknanya jadi madhi. Ala sekadalik ya Umma Laila. Ala sekadalik. Nah, bala. Sudah kita pelajari di awal-awal. Nah, sehingga terjemahannya menjadi telah. Faham ya, jadi enam. Ya. Nah. Baik. Syukran ya Ummulain. Jazakillah khair. Masya Allah. Allah ibarik fiik. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Telah terhubung bersama kami dari Jakarta, Ummu Nur Laila. Barakallahu fiik. Kita lanjutkan di latihan ke-7 ini. Silakan. Bagi Anda yang ingin menjawab dari beberapa latihan di nomor atau di latihan ini, silakan di 0218236543. Now. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Naam, dengan siapa? Dari mana? Dengan Abu Yusuf dari Indramayu. Abu Yusuf di Indramayu. Mohon maaf untuk dimatikan atau dikecilkan volume radio televisinya. Dan mohon maaf untuk tidak menggunakan loudspeaker ya. Sehingga dapat kami terima suara dari sana juga lebih bagus. Ya. Mohon maaf. Silakan. Abu Man Adilan. Nah, dengan siapa tadi? Abu Yusuf dari Abu Yusuf Indramayu. Abu Yusuf sudah anda mengecilkan suara radionya karena masih mengganggu sekali di sini. Sudah ya. Ahsan. Bagus. Silakan Abu Yusuf at-tasi' sampai al-hadiya asyar. Tiga nomor, tidak keberatan, Abu Yusuf? InsyaAllah. Nah, tafadhal. Al-Ashir, Al-Asik, At-Tasya, Ronal Jarisul Ana, Ra'nya, Maftuhah, Jarasu. Ronal jarasul ana walamma yahrujul mudarisuna minal fasli. Walamma yakhrujul. Walamma yakhrujunal mudarisuna minal fasli. Yakhrujuna. Yakhrujuna. Nah. Hakada walamma yakhrujuna. Sahih. Sahih. Lamma kalimat itu apakah tidak menyebabkan jadi majzum setelahnya? La. Walamma yakhrujul mudarisuna minal fasli. Afandan. Walamma yakhruju mudarisuna minal fasli. Naam. Sekarang majzum dia. Sah? Naam. Sahih. Naam. Lamma memajzumkan fi'il mudhari setelahnya. Ada sekedalik ya Abu Yusuf. Bala. Mana tanfaannya? Sekali lagi. Ronal jarosunal ana walama yakhruju al-mudarisuna minal fasli. Walama yakhruju. Hakada? Naam. Berarti dia majzum wa alamatu jazmihi. Alamatul jazmi. Hasunun. Hasunun, naam. Mutaakid ya Abu Yusuf? Yakin ya Abu Yusuf? Kalau fi'il mudhari di depan, kemudian fa'ilnya jama' di belakang, maka dia fi'il mudhari-nya bukan fi'il mudhari jama', dia jadi fi'il mudhari yang mufrad. Sehingga walamma yakhruj, bukan yakhruju. Fahim tak ya Abu Yusuf? Karena al-mudarrisun sudah jama'. Jangan ada dua jama' di situ. Fi'il mudhari-nya tetap mufrad, karena sudah diwakili oleh al-fa'il ya, yang jama'. Ala sudah tarik? Balad. Berarti walamma yakhrujul. Naam. Jimnya sakinah di sukun. Majzum wa alamatu jazmihi as-sukun. Fahim tak ya Abu Yusuf? Fahim tu. Maratan thaniya. Baca sekali. Ronal jarosuna. Dimana? Kenapa antum ada waw dan nun di situ? Jarosuna. Ronal jarosul ana. Ahsan. Walama yakhrujil mudarisuna minal fasli. Minal fasli. Yakin al fasli. Ada waw minal, setelah sa. Minal fusuli. Minal fusuli. Ahsan. Naam. Ya Abu Yusuf. Naam. Tarik napas dulu sebentar. Anda sepertinya cukup malam ini. Tidak seperti biasanya Abu Yusuf. Naam. Jangan cukup, tenang. Siap Abu Yusuf? Insya Allah. Baik, terjemahkan sekarang. Bel telah berbunyi sekarang. Iya. Dan para guru belum keluar dari kelas. Ahsan. Dari kelas-kelas. Ahsanta. At-tarjamah mumtazah, Masya Allah. Teruskan, wasil. Al-Ashir. Lima lam taftah nal nawafida ya banatu. Kata kunci di situ banatu. Ala sekadarik ya Abu Yusuf. Balat. Kata kuncinya banat. Balat. Ya jama' mu'annat. Ala sekadarik. Balat. Maka di sini domirnya, apa domirnya di sini yang cocok? Anta atau antum? Antuna. Antunna? Naam. Silakan, ulang sekali lagi bagaimana jawabannya. Lima lam taftahnal nawafida ya banatu. Naam, sudah betul fi'il mudhari-nya. Tinggal perbaiki alif lam yang ada pada an-nawafid. Itu syamsiyah, bukan komariyah. Ulang sekali lagi bacaannya. Lima lam taftahnal nawafida ya banatu. Lima lam taftahna, begitu? Lima lam taftahna nawafida ya banatu. Ahsant. Taftahna. Nunnya langsung masuk ke nun lagi yang kedua. Ahsant. Tarjim. Mengapa kamu belum membuka jendela-jendela, wahai putri-putriku? Putri-putriku, babas. Nah, ada kuris itu. Ana, yakni banati atau banatu. Wahai putri-putri. Ahsan. Nah. Terakhir, satu lagi ya, Abu Yusuf. Tafadhal. Al-Hadi Ashar. Nah. Lam yarji'il waziru minal landana. banyak kesalahan bacaan. Ulang sekali lagi. Ada tiga kesalahan antum baca. Ulang sekali lagi. Perbaiki lagi. Lam yarji'il waziro minal min landana. Minal atau min? Min. Teruskan min. Min landana. Min landana. Baik. Satu lagi. Tinggal satu lagi kesalahan. Masih ada satu lagi. Satu lagi. Lam yarji'il waziro minal. Kenapa wazira? Kenapa dia ra? Mansub. Apa posisinya di situ? Coba antum terjemahkan dulu. Nanti antum akan tahu apa posisi al-wazir di situ. Bagaimana terjemahannya Aba Yusuf? Oh, nam. Lam yarji'il waziru min landana. Ahsant. Bukan wazira, tapi nam. Waziru. Bila ada waziru? Fa'il. Mumtaz. Terjem. Menteri belum kembali dari London. Ahsant. Masya Allah. Allah yubarik fiik ya Aba Yusuf. Wa yajzika bikulli khair insya Allah. Wa iya. Syukran. Jazakallahu khair. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Abu Yusuf ya dari Indramayu yang telah menyelesaikan latihan ke 7 ini saatnya. Nah, masih. Alhamdulillah. Selesai sudah tamrin as-sabi'. Nah. Kita masuk ke at-tamrin ats-tsamin. Di sini mulai dari latihan ke-8 sampai ke seterusnya sampai latihan ke-10, antum lihat di sini ini terkait dengan apa yang disebutkan di dialog. Kalau antum perhatikan dan kita ingat dialog yang terjadi antara al-mudarris dengan at-tullab di awal pelajaran 21, antum akan temukan ada beberapa pembicaraan menarik tentang kaidah-kaidah nahwu dan sharaf yang dijelaskan oleh guru kepada murid-muridnya. Ada penjelasan tentang jumlah ismiyah, ada penjelasan tentang jumlah fi'liyah, kemudian apa definisi daripada jumlah ismiyah, apa definisi daripada jumlah fi'liyah, apa itu mubtada, apa itu khobar. Kalau antum ingat di dialog seperti itu. Dan itu pun sudah kita belajar sejak kita belajar di jilid yang pertama dari kitab ini. Ada sebagian besarnya sudah kita pelajari. Maka soal-soalnya di sini, soal-soalnya terkait dengan hal yang disebutkan dalam dialog. Lihat misalnya di At-Tamrin Ats-Tsamin, masih di halaman 150. Antum lihat di sini di bagian akhir halaman 150, At-Tamrin Ats-Tsamin, dha' khattan wahidan tahta al-mubtada wa khattaini tahta al-khabar wadbit awakhiraha. Dha' khattan wahidan, letakkan satu garis tahta al-mubtada, di bawah mubtada, wa khattaini, dan dua garis tahta al-khabar, di bawah al-khabar. Antum perhatikan di sini ma'asyar al-ikhwah, ada pembahasan tentang al-mubtada dan al-khabar. Kita keluar daripada pembahasan yang tadi dia dibahas di at-tamrin as-sabi tentang al-fi'l mudhari yang majzum. Kita keluar dari itu, kita masuk pembahasan tentang al-mubtada wal khabar. Dan ini yang saya sebutkan tadi disebutkan di dialog. Dijelaskan oleh al-mudarris kepada at-tullab di dialog. Maka insyaallah ini bukan hal yang sulit insyaallah. Ini sudah kita pelajari sejak lama. Dan insya Allah tidak akan ada kesulitan di sini. Tapi apakah perlu kita beri contoh satu soal ya Abdul Ghaffar? Nah. Perlu seperti itu. Baik, labas. Kita ulang kembali perintahnya di sini. Dha' khattan wahidan tahta al-mubtada. Letakkan satu garis di bawah al-mubtada. Wa khattaini tahta al-khabar, dan dua garis di bawah al-khabar. Ini untuk mubtada cukup satu garis saja. Al-khabar dengan dua garis. Tapi karena di sini kita baca, maka antum sebutkan. Ini mubtada, ini khabar. Wadbit awakhiraha, dan berikan syakal, berikan harakat di huruf-huruf terakhirnya. Nah, kita tahu bahwa al-mubtada marfu, begitu pula al-khabar marfu. Bagaimana marfu'nya al-mubtada wal-khabar? Maka di sini, nu'ti lakum mithalan wahidan. As-su'alul awal. السؤال الأول هنا الماء قليل مفردات سهلة يعني kosakatanya cukup mudah. Al-ma'u qalilun. Air itu sedikit. Al-ma'u mubtada, marfu', maka dia dengan dhammah. Qalilun al-khabar, marfu' bid-dhammah, kadzalik. Nah, ini jumlah ismiyah. Ada al-mubtada dan al-khabar. Al-mubtada di depan, al-khabar setelah al-mubtada. Nah, wadah insyaAllah. Fanaftah majal mubasyaratan. Tafadhal ya akhi. Nah, kita berikan kesempatan untuk para pendengar maupun pemirsa. Di manapun Anda berada, silakan untuk Anda yang ingin terhubung atau bergabung di latihan malam hari ini dapat menghubungi ke nomor 021-823-6543. Ya, silakan. Halo. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dari Solo, Ummu Abdillah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Wassalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kaifa haluki ya Ummu Abdillah? Alhamdulillah, bikhair Ustaz. Kaifa halukum Ustaz? Nah, bikhair, alhamdulillah. Syukran, syukran ya Ummu Abdillah. Anti ta'rifin aina wasalna? Nah, Ustaz. Aina wasalna? Nomor 2, Ustaz. Soal tadi, ada sekedar tidak kelihatan, tidak kelihatan Ustaz. Tidak kelihatan, maksudnya tidak kelihatan di layar. Di layar. Di sini. Yeah. Oh iya, bagaimana Ummu Abdillah sekarang? Iya, yeah. Sudah. Nah, di situ ada yang diberi tanda nomor 2 sekarang, Athani. Athani. Nah. Su'adu mumarridatun. Su'adu mumarridatun, masya Allah. Terjemi. Su'ad perawat. Su'ad seorang adalah perawat, orang perawat. Nah, Su'ad ini mu'annas wala mudhakkar ya Ummu Abdillah? Mu'annas Ustaz. Mu'annas. Nah. Baik, ayin al-mubtada, mana mubtadanya? Su'adu. Su'adu. Ayin al-khabar? Mumarridatun. Mumarridatun, masyaallah. Tidak keberatan kalau semuanya kita berikan ke Ummu Abdillah sampai ya, nomor 7, siap? Ya, alhamdulillah. Masyaallah, ya, alhamdulillah. Tafadhali. Ats-tsalits. Asalis al-kohbatu baridatun. Naam. Kopi itu dingin. Naam. Aina al-mubtada? Al-kohbatu. Naam. Teruskan. Kopinya baridatun. Baridatun, masya Allah. Wasili, teruskan. Arba'ah. Naam, arba'ah atau ar-rabi'. Ar-rabi'. An-nujumu jamilatun. Naam. Bintang itu indah. An-nujum mufrad atau jamak? Jamak Ustaz. Idan at-tarjama kaif? Bintang-bintang itu indah. Masya Allah, masya Allah. Teruskan, apa lagi yang perlu dijelaskan setelah itu? Al-Khamis. La, belum selesai. Okay. Apa yang belum dijelaskan Umar? Bacaannya sudah, terjemahannya sudah. Iya. Apa yang belum? Anujumu mubtada. Naam. Jamilatun khobar. Mumtaz. Teruskan. Wasili. Al-Khamis. Ad-dukhulu mamnu'un. Naam. Ad-dukhulu mamnu'un. Mamnu'un. Naam. Terjemah. Tempat masuk ini dilarang masuk. Naam. Dilarang? Dilarang masuk. Dilarang masuk. Naam. Nah, kemudian? Al-Aduhulu Mutada. Naam. Mamnu'un Khobar. Mamnu'un Khobar, masya Allah. Teruskan. As-Sadis. As-Sadis. Al-Babu Maghlukun. Hah? Ulang saya lagi mau, bagaimana bacaannya? Al-Babu Mughlakun. Mughlakun, naam. Mughlakun, naam. Ya, teruskan. Penjelasannya bagaimana? Pintu itu tertutup. Ya. Al-Babu ada makhluk Mughlakun tertutup. Ah, terjemahannya sudah. Apa yang menjelaskan? Mughlakun khabar. Al-khabar. Naam, masya Allah. Al-Babu ada Mughlakun al-khabar. Naam, sahih. As-Sabi. As-Sabi. Hashimun Zakiyun. Hashimun Zakiyun. Ahsant. Hasim pandai. Cerdas. Kalau saya ganti Ummu Abdillah Zakiyatun, sahih atau khata? Alhamdulillah, mudah-mudahan. Amin ya Rabb. Teruskan Ummu. Hasim Zakiyun. Mana mukjizatnya? Hasim Mubtada Zakiyun Khobar. Khobar. Masya Allah. Sahih. Semuanya sahih jawabannya Ummu. Boleh ada beberapa pertanyaan? Boleh Ummu Abdillah? Insya Allah tak coba. Dari sini kita tahu bahwa al-mubtada wal khabar sama-sama marfu' ala sekedarik. Wa alamatu raf'ihi, alamatu raf'ihi ma mada? Kedua-duanya marfu' dengan apa? Nah. Marfu'un bid dhammah, na'am. Dhammatun zahiratun ala akhirihi. Kalau lengkap seperti itu Arabnya, tapi itu tidak lazim sekarang. Nah. Kemudian yang kedua Ummu Abdillah, ini jumlah murakkabah yang tersusun dari al-mubtada wal khabar ini jumlah apa ini Ummu? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Ahsan. Itu saja Ummu Abdillah, Masya Allah. Syukran, Masya Allah. Barakallahu fiki wa jazakil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, barakallahu fiki. Ummu Abdillah dari Solo yang telah terhubung bersama kami di malam hari ini. Kita lanjutkan. Silakan, Ustaz. Di sini kita masuk ke at-tamrin at-tasi'. Perintahnya di sini ini masih terkait dengan apa yang ana sebutkan tadi, ini disebutkan dalam dialog. Mayyizil jumlatal ismiyata minal jumlatil fi'liyati. Mayyizil jumlatal ismiyata minal jumlatil fi'liyati. Bedakan, mayyiz itu bedakan. Bedakan jumlah ismiyah dari jumlah fi'liyah. Yani mana jumlah ismiyah, mana jumlah fi'liyah. Dan tidak perlu kita jelaskan apa itu jumlah ismiyah, apa itu jumlah fi'liyah, karena ini sudah kita jelaskan sejak dulu. Tinggal tugas antum, ma'asyiral ikhwah wal akhwat, pendengar dan pemirsa Roja, untuk membaca, mempraktikannya di latihan ini. Nah, langsung saja Abdul Ghaffar, jika sudah ada penelpon, silakan dipersilakan. Nah, Ustaz. Ya, pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada, masuk ke latihan ke-9. Anda yang ingin terhubung bersama kami dapat menghubungi di 021-823-6543. Kita sapa kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dari Abu Abdurrahman di Padang, Ustaz. Di Padang, Abu Abdurrahman. Tadi ada Ummu Abdurrahman, sana ada Abu Abdurrahman. Masyaallah, ada min baitin wahid. Ana atakat annahu min baitin wahid. Masyaallah. Ahlan wa sahlan bi usratin yani usra mujtahida. Masyaallah. Tafadhal ya Abu Abdurrahman. Yang mana? Aina Ustaz? Anta ma'ana min al-bidaya? Ya Abu Abdurrahman. Baru, Ustaz. Baru. Kita baru masuk ke latihan baru, latihan ke-9. 9 ya, Ustaz. Nah, ada di layar televisi antum terlihat latihan ke-9. Pakai radio, Ustaz. Oh, pakai radio. Oh, baik. Antum ma'akal kitab ya akhil kirim? Mai kitab. Baik. Ya, at-tamrin at-tasi'. Silakan safha 151. 151. 151. Kelas at-tamrin at-tasi', latihan keberapa itu? Yang ke-9. 9. Tolong dibaca perintahnya di sini. At-tasi' mayyizil jumlatal ismiyata minal jumlatil fi'liyati. Minal jumlatil fi'liyati. Naam. Paham yang dimaksud? Paham, Ustaz. Cukup antum cukup baca dulu, kemudian diterjemahkan, kemudian antum katakan ini jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Fakat, hakada. Begitu saja. Siap? Siap, insyaAllah. Baik, tafadhal. Wahid, kharajal mudarrisu. Naam. Tidak keberatan, Aba Abdurrahman, semua soalan berikan ke antum? InsyaAllah. Baik, Alhamdulillah. Berarti baca dulu ya Ustaz ya. Baca dulu, kemudian antum terjemahkan, kemudian antum katakan ini jumlah ismi atau jumlah fi'liyah. Baik Ustaz. Wahid kharajal mudarrisu. Nah. Yang pertama terjemah ulang. Ya, guru telah keluar. Nah. Ini jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Limadha? Limadha ana anta muta'akkid anaha jumlah fi'liyah? Karena didahului oleh fi'il madi. Naam. Li'anna awwaluha fi'lun. Ada saya tarik? Li'anna awwaluha awwalaha fi'lun. Diawali dengan? Fi'il. Naam. Hakada. Ya, al-jawab basit hakada. Jawabannya begitu saja. Yang sederhana saja. Fahimta ya Abu Abdurrahman? Fahimtu ya. Naam. Wasil. Wasil. Al-tani. Al-mudarrisu kharaja. Ahsant. Yang kedua, mudarris, guru telah keluar. Terjemahannya sama, harus kita tarik? Bala. Nah, terjemahan nomor 1 2 sama, tapi Kak, antum karena antum tahu bahasa Arab, antum tahu ini jumlah apa ini? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Limadha? Li'anna awwalahu al-ismu. Li'anna awwalaha ismun. Al-ismun. Naam, ahsant. Sahih. Teruskan. الثالث ضحك الولد ضحك الولد نعم yang ketiga anak itu tertawa tertawa sahih sahih ayya jumlatin hadhihi hadhihi jumlatun fi'liyatun fi'liyatun ahsant limadha kadhalik ya Abu Abdul Rahman لأن أولها فعل نعم لأن أولها فعل أحسنت من فعلنا ضحك أحسنت واصل الرابع الزهرة جميلة نعم yang keempat bunga itu indah نعم أحسنت هذه جملة اسمية لماذا أولها الاسمون اسمون اسمون نعم إما أن تقول اسمون أو الاسمو إلى يا من أنتم الاسمو الاسمو لا ليس الاسمو الاسمو الاسمو منابع الاسمو همزة يا همزة بيني همزة الاسمو همزة وصل همزة وصل نعم واصل الخامس الخامس دخل الطالب yang kelima talib siswa itu masuk naam hadhihi jumlatun fi'liyatun jumlatun fi'liyatun li'anna awwalaha fi'li fi'lun li'anna awwalaha fi'lun ahsan teruskan as-sadis Allahu akbar naam الله أكبر ولا أكبر ولا أكبري أكبر الله أكبر نعم yang keenam الله maha besar هذه جملة اسمية لأن أولها اسم اسم وهو اسمي من أين سني الله الله أحسنت أحسنت يا أبا عبد الرحمن أين تعلمت العربية من قبل يا أخي الكريم؟ أنا بدر بسر بما نسب لهم. تعلمت في الجامعة أستاذ. أنت من الجامعة؟ من الجامعة. أي جامعة هذه؟ أي جامعة؟ جامعة إسلامية في المدينة المنورة؟ لا ليس. لا جامعة في بادام يعني. بادام أستاذ. أحسنت أحسنت بارك الله فيك. Shukran ya Abu Abdurrahman. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Abu Abdurrahman ya dari Padang yang terhubung pula di malam hari ini bersama kami. Barakallahu fik. Naam, Ustaz. Naam, sepertinya waktu yang ya, tidak memungkinkan kita untuk membaca semuanya Abdul Ghaffar. Nah, kita tunda insyaallah di pertemuan berikutnya latihan 3 latihan yang masih tersisa insyaallah. Nah, insyaallah. Dan nampaknya juga tidak ada pesan singkat yang masuk di malam hari ini yang bertanya sesuai dengan materi pelajaran bahasa Arab ini. Nah. Mungkin kita akan tutup saja yang sebagai kalimat akhir, Fadhil Hasan. Ya, kita masih di Ad-Darsul Hadiyah wal Ishrun. Dan ini akhir-akhir daripada pelajaran 21. Nanti di pelajaran 22, kalau sedikit kita mengintip pelajaran 22, antum lihat di situ ada review secara keseluruhan i'rab atau halat al-fi'l mudhari'. Kondisi fi'il mudhari' manakala dia marfu', mansub dan majzum. Nanti insyaallah di pertemuan berikutnya akan kita bahas mudah-mudahan. Dan semoga Allah berikan kemudahan buat kita semua. Kiranya sampai sini dulu. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita semangat terus belajar bahasa Arab ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua amal kita, baik yang lalu, yang sekarang dan yang akan datang, sebagai amalan yang ikhlas hanya untuk mencari ridho dari Allah saja. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di pertemuan berikutnya. Saya tutup. Subhanallahi hamdik, syadallah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.